إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار بعد. طيب عند الجميع قرأوا الحديث. Baik, kita masuk hadis yang ketujuh. Qala al-Imam Abdul Ghani al-Maqdisi rahimahullahu ta'ala fi kitabih Umdatul Ahkam 'anil Bara ibn 'Azib radhiyallahu ta'ala anhu qala رمقت الصلاة مع محمد صلى الله عليه وآله وسلم فوجدت قيامه فركعته فاعتداله بعد ركوعه فسجدته فجلسته بين السجدتين فسجدته فجلسته ما بين التسليم والانصراف qariban min as-sawa'i wa fi riwayatin lil bukhari ma khala al-qiyam wal qu'ud qariban min as-sawa'i. Hadis yang ketujuh dari sahabat Al-Bara ibn Azib radhiyallahu ta'ala anhu. Qala, beliau berkata, ramaqtu as-salata ma'a Muhammadin sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Terkait dengan lafaz ramaqtu, di sini Al-Imam As-Sa'di rahimahullah pada ta'liq beliau menyatakan wa fi wa qawlihi fi hadits al-Bara ramaqtu as-salah ila akhirih, ay sabartuha wa nadartu ilaiha bifatanatin. Jadi aku mendalami salat beliau dan memperhatikan salat beliau dengan cermat. Jadi bukan hanya sekedar melihat tetapi memperhatikan dengan cermat. Ini makna ramaq. Kata beliau, fawajadtu, maka aku mendapati qiyamahu berdirinya beliau, faraka'atahu kemudian rukuknya, fa'tidalahu ba'da ruku'ihi kemudian i'tidal beliau setelah ruku', fasajdatahu kemudian sujudnya, fajalsatahu baina sajdataini kemudian duduknya di antara dua sujud, fasajdatahu kemudian sujudnya, ini sujud yang kedua, fajalsatahu ma baina taslimi wal insirafi dan duduknya setelah salam dan insiraf. Jadi kebiasaan Nabi sallallahu alaihi wasallam setelah salam duduk sebentar, kemudian setelah itu menghadap ke arah makmum. Nah, beliau Al-Bara mengatakan dan duduknya beliau antara salam hingga beliau berpaling ini melihat ke arah makmum qariban minas sawa. Nah, kondisi-kondisi ini kata beliau qariban minas sawa, rentang waktunya itu mendekati. Jadi ketika rukuknya kemudian bangkit dari ruku untuk i'tidal, kemudian sujudnya duduk di antara dua sujud, kemudian sujud kembali, kemudian ya duduk jadi setelah salam hingga beliau menghadap ke arah makmum. Dari apa yang diperhatikan oleh sahabat Al-Bara ibn Azib, maka rentang waktu dari perbuatan Nabi di dalam salat-salatnya ini setara. Kemudian wa fi riwayatin al-Bukhari, di dalam riwayat Al-Imam Al-Bukhari, ma khala al-qiyam wal-qu'ud, selain dari berdirinya. Pada hadis di atas disebutkan di sana fawajadtu qiyamahu, ini berdirinya. Maka di sini riwayat Al-Bukhari ini menjelaskan apa yang bisa jadi ya salah dipahami pada hadis di atas. Setelah khala ya bisa dimaksud sebagaimana ya pada matan yang kita baca ya, bisa juga di majrur ya, bisa dibaca ma khalal qiyama wal qu'uda atau ma khalal qiyami wal qu'udi. Jadi selain berdirinya beliau, jadi berdiri sebelum ruku, ya berdiri sebelum ruku, karena di sana ada bacaan Al-Fatihah, ya kemudian surat-surat yang lainnya. Wal-qu'ud, kemudian yang dimaksud al-qu'ud di sini yakni duduk untuk membaca tasyahud. Maka di sini kata Al-Bara dalam riwayat Al-Bukhari qariban minas sawa, maka berdirinya beliau sebelum ruku dan duduknya beliau pada duduk tasyahud ini lamanya dari dua kondisi ini hampir sama. Jadi pada ruku i'tidal, kemudian sujud, duduk di antara dua sujud, kemudian sujud berikutnya, ini setara. Kemudian berdirinya beliau sebelum ruku dan duduknya beliau pada duduk tasyahud, ini juga hampir sama. Kemudian kata Al-Imam As-Sa'di rahimahullah, telah kita membaca tadi tentang apa makna dari ramaqtus shalah. Kata beliau selanjutnya pada halaman berikutnya 131. Wa fihi annahu sallallahu alaihi wa alihi wasallam yunasibu bainal arkan. Di antara faedah dari hadis ini, bahasanya Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam yunasibu bainal arkan. Beliau menyesuaikan di antara rukun-rukun yang ada di dalam salat beliau. Fakana idza atala al-qiyama atala ar-ruku'a was-sujuda wal-qu'uda. Fatakunu al-arkan mutanasiban. Mutanasibatan. Maka beliau sallallahu alaihi wa alihi wasallam apabila beliau memanjangkan berdirinya, ini berdiri sebelum rukuk, maka beliau pun memanjangkan rukuknya. Ini tentu dengan mengulang-ulang bacaan pada rukuk, ya, lebih dari biasanya. Wasujuda wal qu'uda. Demikian juga sujudnya beliau, demikian juga duduknya beliau di dalam salatnya. Fatakunul arkanu mutanasibatan, sehingga rukun-rukun itu mutanasibah, ya, saling berkesesuaian. Jadi jika beliau memanjangkan berdirinya, maka dengan sendirinya, ya, rukuknya juga panjang, i'tidalnya juga panjang, sujudnya juga panjang. Kemudian wa yuhimu dzalika, dan ada kesan yang muncul an yaj'al al arkana mutasawiyatan bil kasrati wal qillah. Bahasakan seperti yang digambarkan oleh Al-Bara' ibn Azib, Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam menjadikan rukun-rukun tersebut mutasawiyatan bil katrati wal qillah. Yani sama dari sisi banyak dan sedikitnya. Walaysa kadzalik. Padahal tidaklah demikian. Bal annahu yaj'aluha mutanasibatan. Tetapi beliau sallallahu alaihi wasallam menjadikan rukun-rukun itu mutanasibah, saling berkesesuaian. Sebagaimana tadi digambarkan oleh Al-Imam As-Sa'di rahimahullah. Ya, jika beliau memanjangkan berdirinya, maka rukunya juga lebih panjang dari biasanya. I'tidalnya juga demikian. Bukan maknanya bahwa panjangnya ruku beliau itu lamanya sama dengan panjang berdirinya. Tidak demikian. Ya. Tapi jika beliau memanjangkan berdirinya, maka dengan sendirinya rukunya juga lebih panjang dari biasanya. Ini makna mutanasibah, bukan mutasawiyah. Kalau mutasawiyah itu disamakan. Kalau berdirinya misalnya 2 menit, ya, maka rukunya 2 menit, i'tidalnya 2 menit, sujudnya 2 menit. Itu mutasawiyah. Kemudian yufassiru dzalik, menjelaskan kepada makna yang demikian, riwayatul Bukhari riwayat yang ada pada Al-Bukhari, apa yang diriwayatkan Al-Imam Al-Bukhari dari hadis Al-Bara ini, di mana Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya sebagaimana Al-Bara menceritakan, ma khala, yakni di dalam memanjangkan salatnya di antara rukun-rukun tersebut, ma khalal qiyama atau qiyami wal qu'uda atau al qu'udi qariban min as-sawa, selain berdirinya beliau, berdiri sebelum rukuk dan duduknya beliau, qariban min as-sawa, maka dua kondisi ini mendekati sama. Menunjukkan yang tadi yang disebutkan sebelumnya, ketika ruku, ketika i'tidal, itu tidak sama dengan dua keadaan ini. Ai annahu yunasibu bainal arkani munasabatan. Di sini Nabi sallallahu alaihi wasallam ya menunjukkan dari lafaz yang ada pada Al-Imam Al-Bukhari ini, menyesuaikan ya di antara rukun-rukun itu dengan selaras yang benar-benar sesuai. Fal qiyam wal qu'ud, di mana berdirinya seorang ketika salat, demikian juga duduknya pada saat duduk tasyahud atau tahiyat, atwalu minar ruku'i was sujudi, ini lebih panjang ya, lebih lama dari sisi waktunya dibandingkan rukuk dan sujud. Ma hadza, ya bersamaan dengan itu, fal kullu, semuanya, yaj'aluha mutanasibatan. Nabi sallallahu alaihi wasallam menjadikan rukun-rukun itu ya berkesesuaian, tidak disamakan tetapi disesuaikan ya. Sebagaimana gambaran di awal, jika beliau memanjangkan berdirinya ya, maka beliau pun rukuknya lebih panjang daripada biasanya. Demikian pula i'tidalnya. Demikian juga dengan rukun-rukun yang lainnya. Syekh Abdullah Al-Bassam rahimahullah, beliau salah satu di antara murid senior Al-Imam As-Sa'di rahimahullah. Pada kitab Al-Taisir Al-Lam, beliau mengingatkan pendapat sebagian di antara manusia yang menyatakan bahwa i'tidal setelah ruku itu ruknun saghirun, ya rukun kecil, artinya berdirinya hanya sebentar. Oleh karena itu terkadang ya kita mendapati sebagian kaum muslimin jika bangkit dari ruku bersegera untuk sujud. Sementara di sini, bagaimana dalam riwayat Al-Bara ini, beliau menggambarkan dengan cermat apa yang beliau lihat dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, bahwa ternyata rukuknya ya beliau itu setara atau sama dengan i'tidalnya, sama dengan sujudnya, sama dengan duduk di antara dua sujudnya. Dan jika kita perhatikan zikir-zikir yang disyariatkan pada rukun-rukun itu, jika dibaca sesuai ya dengan yang semestinya, maka salat seseorang sebagaimana salatnya Nabi yang digambarkan oleh Al-Bara di sini. Contoh misalnya ya, ketika dia ruku membaca subhana rabbiyal azim ya 3 kali misalnya. Kemudian dia bangkit, tasmi' sami'allahu liman hamidah. Kemudian pada posisi i'tidal, ya, dia membaca doa atau zikir yang disyariatkan padanya, ya Rabbana walakal hamd, ya hamdan katsiran tayyiban mubarakan fihi mubarakan alaihi, atau mil'as samawati wa mil'al ardi wa mil'a ma syi'ta min syai'in ba'd. Ini akan setara ya dengan lamanya ketika dia ruku. Terlebih lagi jika kita melihat ini gambaran pada hadis berikutnya, ini hadis Anas, di mana beliau berdiri sampai-sampai orang-orang yang di belakangnya mengira beliau lupa. Tapi kita lihat hadisnya, al-hadis tsamin, hadis yang ke-8. Kata al-Imam Abdul Ghani Al-Maqdisi rahimahullah, an Thabitin Al-Bunani, dari Thabit Al-Bunani, beliau Al-Basri ya, berasal dari negeri atau dari wilayah Basrah, salah satu kota besar yang ada di negeri Irak. Beliau dari kalangan tabi'in ya, seorang rawi yang thiqah, dan juga beliau dikenal sebagai abid, ahli ibadah, dan beliau termasuk di antara yang bermulazamah ya, di majelisnya Anas ya, Anas ibn Malik radhiyallahu ta'ala anhu. An Anas ibn Malik radhiyallahu an, dari Anas ibn Malik radhiyallahu an, Anas ibn Malik ya, al-Ansari al-Khazraji khadimun Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Beliau ya, ketika Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam hijrah, dibawa oleh ibundanya Ummu Sulaim. Ya, adapun bapaknya Malik, ketika mendengar Nabi sallallahu alaihi wasallam hijrah, maka dia lari ya, ke negeri Syam meninggalkan keluarganya. Jadi bapaknya kafir. Kemudian oleh ibundanya ya, diserahkan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam ya, untuk membantu urusan-urusan beliau. Dan pembantu-pembantu Nabi sallallahu alaihi wasallam ya, mereka ya, sebagiannya maula ya, bekas budak yang dimerdekakan, tapi sebagiannya ya, orang-orang merdeka. Tapi misal Anas bin Malik dan Ibnu Mas'ud radhiyallahu taala anhum. Kemudian Ummu Sulaim menyatakan, ya Rasulullah, ud'u Allah lah, wahai Rasulullah, berdoalah kepada Allah untuk kebaikannya, kebaikan putranya tersebut, ini Anas ibn Malik. Ini sebagaimana dalam riwayat Al-Bukhari, diceritakan sendiri oleh Anas apa yang disampaikan oleh ibundanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam ya, mengabulkan apa yang diminta oleh Ummu Sulaim dengan mendoakan ya, Anas, Allahumma aktir malahu wa waladahu wa barik lahu fima a'taitahu. Dalam riwayat yang disebutkan Ibnu Katsir ya, di dalam Al-Bidayah wa Nihayah, pada doa beliau, Allahumma aktir malahu wa waladahu wa adkhilhu jannah. Dalam riwayat yang tafaq alaih ya, wa barik lahu fima a'taitahu. Maka kata Anas ibn Malik, qad ra'aitu itsnaini, sungguh aku telah melihat dua perkara dari doa Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang pertama, beliau diberikan rezeki, kekayaan yang melimpah. Kemudian yang kedua, diberikan keturunan. Sebagian riwayat menyebutkan beliau memiliki anak itu seratusan. Ya, tentu bukan dari satu istri. Satu istri tidak kebayang. Kalau manusia kan paling dari sejarah kelahiran kembar paling banyak tiga, ya. Sehingga kalau dari satu istri tidak mencapai 100. Kemudian kata beliau, wa antadhiru ats-tsalits, dan aku masih menunggu yang ketiga. Apa itu? Yang ketiga dalam riwayat Ibnu Katsir, ini masuk ke dalam jannah. Dan ini termasuk di antara bukti nubuah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini Allah karuniakan kepada Anas ibn Malik kekayaan yang banyak, yang berkah, karena dipergunakan di dalam ketaatan kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Ini sebagai gambaran tentang berkahnya harta seorang ketika harta itu diinfakkan atau digunakan, dinafkahkan di dalam ketaatan kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Ya, sebagaimana sudah kita pelajari pada pelajaran Bahjatul Qulubil Abrar, Al-Imam Sa'di rahimahullah, ketika menyebutkan di antara indikator-indikator keberkahan rizki yang ada pada seorang ketika dia menafkahkan rizki itu di dalam ketaatan kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Dan ini untuk bahan perhatian bagi kita semua. Kalau rizki-rizki kita itu banyaknya ada perkara-perkara yang sifatnya israf. Israf itu berlebih-lebihan, melebihi dari yang dibutuhkan. Dibedakan antara kebutuhan dengan keinginan. Nah, seorang yang kata sebagian salaf, siapa yang dia menafkahkan hartanya pada sesuatu yang dia tidak membutuhkannya, maka hampir-hampir dia akan menjual apa yang dia yang dia butuhkan. Jadi ketika datang kebutuhan, tidak ada yang bisa untuk dibeli atau dibelikan dari uang dia, maka dia akan menjual sesuatu yang dia butuhkan. Nah, lebih-lebih kalau harta itu digunakan untuk sesuatu yang sifatnya tabdzir, kemubadziran. Lebih-lebih lagi kalau harta itu digunakan untuk perkara yang diharamkan. Itu sebagai qarinah bahwa harta yang ada pada seorang itu harta yang tidak diberkahi. Kemudian qala, kata Anas, inni la alu an usalliya bikum kama ra'aitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yusalli bina. Kata Anas, sesungguhnya aku la alu, kata Imam Sa'di di sini, kata la alu ay la uqassir, aku tidak akan ya, mengurangi untuk aku sholat mengimami kalian sebagaimana aku melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sholat ketika mengimami kami. Jadi Anas ibn Malik ya, benar-benar hendak menunjukkan kepada para muridnya, para tabi'in yang ada di Basrah ketika itu, untuk beliau memperlihatkan bagaimana cara sholat Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Dan ini ya di luar dari bab riya. Ya. Kenapa? Karena tujuan dari Anas ibn Malik di sini hendak mengajari, ya, hendak mengajari mereka tentang bagaimana sholatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Adapun seorang yang riya, dia menunjukkan amalannya untuk mendapatkan apa? Ujian, sanjungan. Ya. Adapun ini dalam rangka untuk mengajari, mengharap pahala dari Allah subhanahu wa ta'ala, bukan mengharap pujian dari orang-orang yang diajari. Qala Thabitun, maka Thabit al-Bunani mengatakan, jadi memberitakan apa yang beliau lihat dari Anas ketika mengimami ya, para tabi'in. Fakana Anasun yasna'u syai'an la arakum tasna'unahu. Adalah Anas, beliau melakukan sesuatu yang aku tidak pernah melihat kalian melakukannya. Ini dalam sholat. Yani Thabit ini berbicara kepada ya murid-murid beliau juga, ya. Demikian estafet ilmu. Kana idza rafa'a ra'sahu minar ruku'i intasaba qa'iman hatta yakula al-qa'ilu qad nasiya. Wa idza rafa'a ra'sahu minas sajdati makatha hatta yakula al-qa'ilu qad nasiya. Apa yang dikatakan oleh Thabit ya, kepada murid-muridnya, yakni suatu perkara yang beliau tidak pernah melihat ya, kalian yakni melakukannya. Kata beliau adalah Anas, Anas ibn Malik. Jika beliau mengangkat kepalanya dari ruku', ya, intasaba qa'iman, maka beliau berdiri tegak. Jadi bukan badannya masih condong kemudian segera ruku' lagi, tidak. Beliau berdiri tegak. Kemudian beliau digambarkan oleh Thabit di sini. Hatta yakula al-qa'ilu qad nasiya. Ya. Ketika lamanya berdiri ketika i'tidal itu, sampai-sampai ada sebagian yang mengatakan ya, dia lupa. Karena orang terkadang kalau lupa, dia bingung mau berbuat apa sehingga diam. Ini sebagai gambaran bahwa Anas ibn Malik ya, pada posisi i'tidal beliau, jadi berdirinya lama. Sampai ada yang mengatakan beliau lupa. Wa idza rafa'a ra'sahu minas sajdati, dan apabila beliau mengangkat kepalanya dari sujud, makasa, yakni beliau duduk diam, hatta yakula al-qa'il, sampai-sampai ada sebagian yang berkata qad nasiya, beliau lupa. Baik. Jadi sini Thabit al-Bunani menggambarkan dua dari keadaan yang dilihat dari Anas ibn Malik, yang Anas menisbatkan bahwa itulah yang dilihat oleh beliau dari salat Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam, yang menunjukkan kepada kita bagaimana tuma'ninahnya ya salat Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Dan kita tahu bahwa tuma'ninah ya, ketenangan di dalam sholat, ya, sehingga seorang bisa membaca zikir yang wajib untuk dibaca pada rukun-rukun tersebut, ya, benar-benar seorang bisa melakukannya dengan sempurna. Dan tumanina perkara yang merupakan rukun di dalam sholat, ya, sehingga bagaimana pada riwayat Al-Bukhari dan yang lainnya dari sahabat Abi Hurairah radhiyallahu an, dalam hadis yang dikenal dengan hadis al-musi fi salatihi, orang yang jelek salatnya, ya, Nabi sallallahu alaihi wasallam memerintahkan orang tadi untuk salat, ya, padahal dia sudah salat, dan dikatakan oleh Nabi, "Shalli fa innaka lam tusalli." Ya. Salatlah kamu karena sungguhnya kamu belum salat tadi. Jadi dia salat dihukumi oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan salatnya yang seperti itu, tidak ada tumakninahnya, bahwa dia belum salat. Artinya tidak sah salat yang seperti itu. Ya. Sehingga bagaimana dengan keadaan salat tarawih 23 rakaat berapa menit itu? Ya, salat tarawih tercepat di dunia katanya. Atau masuk rekor MURI enggak itu? Masuk rekor MURI tapi enggak masuk catatan pahala, ya, sungguh-sungguh rugi. Kita lihat keterangan Al-Imam Sa'di rahimahullah. Qauluhu fi hadithi thabitin an anasin inni la alu ila akhiri, ay la uqassir wa sa'ajtahidu an usalliya bikum kama kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yusalli bina. Jadi Anas mengatakan, saya tidak akan mengurangi dan saya akan bersungguh-sungguh untuk saya mengimami kalian sebagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyolati kami, mengimami kami. Ya, bagaimana Rasul sallallahu alaihi wasallam salat mengimami kami. Kemudian wa muraduhu bidzalik, dan kehendak atau yang diinginkan oleh sahabat Anas radhiyallahu taala anhu dengan apa yang beliau ungkapkan kepada para muridnya sebagaimana yang diceritakan oleh Thabit al-Bunani di sini, an ya'khudhu anhu salatan Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam wa yata'allamuha minhu bil fi'li wa dhalika ablagh. Maksud dari Anas di sini agar mereka, yakni murid-murid beliau para tabi'in, mengambil dari beliau ilmu tentang salat Nabi sallallahu alaihi wasallam, kemudian yata'allamuha minhu, mempelajarinya dari beliau bil fi'li, dengan contoh perbuatan yang beliau tunjukkan. Wa dzalika ablagh, di mana pengajaran dengan perbuatan ini, ya, ini lebih mengena, lebih tertanam, ya, di hati orang-orang yang belajar. Dan ini perkara yang ma'ruf, ya, maklum, bahwa pengajaran dengan perbuatan ini jauh, ya, lebih mengena dibandingkan pengajaran dengan lisan, ya. Karena, ya, pertama dari sisi lebih mudah, lebih cepat. Ini, ya, yang menunjukkan gambaran kepada kita bagaimana pentingnya pengajaran dengan perbuatan. Dan terkadang jika seorang antara apa yang diucapkan dengan perbuatannya berbeda, ya, ini menjadikan sebab tertolaknya apa yang diajarkan dengan perkataannya. Sehingga nasihat bagi kita semua, baik mudarrisun ataupun kita semua ketika mengajari keluarga kita, baik istri kita ataupun anak-anak kita, bahwa pendidikan terhadap mereka dengan perbuatan ini perkara yang lebih mengena bagi mereka dibandingkan ya dengan apa yang kita sampaikan dalam bentuk ucapan kita. Bukan berarti dalam hal ini ya pengajaran dengan lisan itu tidak penting. Semuanya penting, tetapi pengajaran dengan perbuatan ini jauh lebih mengena pada orang-orang yang kita ajari. Tayyib, ini yang kita pelajari pada kesempatan ini. Wallahu ta'ala alam. Subhanakallahumma bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka.